Sampai dah khama khau malutak Warna khamne Nobel chosala Nobel Nobel Nobel chosala Sumanyo wesen ker Sampai dah khama khau malutak Nobel Nobel chosala Nobel Nobel chosala Sumanyo wensen kan sampai dah kama khamalutang warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala man sampai de fuma kondara warna khamne mbogel chosala fan weru at kula baga warna khamne goku chakhanul aminata aminata amiyon yai samakhol anna vera yakabu chuma Sumanyo wensen kan saya na khama khamaluta warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala nobel nobel nobel chosala sumanyo wensen kan saya na khama khamaluta nyula anda bena ya kabumano Fecha wa Uyuma hari Uyuma minata Ah You Dikal dikal dikal dikal dikal dikal Yai sama sope wa Uyuma hari Uyuma minata Dikal aminata nyawal wai Uyuma sope Uyuma minata Mane nyawal sama bor wai Uyuma hari Uyuma minata Yai sama domindai wa Uyuma minata Yai sama domindai wa Uyuma minata Uyuma sope Uyuma minata Uyuma hari Trompeta